Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu husnil khuluqi idha faquhu, bab memiliki akhlak yang baik apabila seorang itu faqih, pandai dan cerdas. Barakallahu fiik. Di sini Imam Bukhari rahimahullahu taala barakallahu fikum membuat bab tentang keutamaan orang yang memiliki akhlak yang bagus. Iya. Di antara makna dari ucapan beliau adalah bahwasanya barakallahu fikum, orang yang memiliki akhlak yang bagus, dia adalah orang yang faqih. Iya. Menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang bagus menunjukkan dia adalah orang yang memiliki pemahaman, orang yang pandai barakallahu fikum. Iya, dalam ilmu agamanya. Tayyib, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا علي ابن عبد الله, telah menghabarkan kepada kami Ali ibn Abdullah. Ali ibn Abdullah di sini siapa? Faris. Tayyib, Ali ibnul Madini. Beliau lebih dikenal dengan Ali ibnul Madini. Ali ibn Abdullah ibn Ja'far. Barakallahu fikum. Ya. Ibn Najih Al-Madini. Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najih Al-Madini. Barakallahu fikum. Tayyib. Thiqatun sabtun imam. Qala, haddathana Al-Faisal Al-Fudail, ya, Al-Fudail Ibnu Sulaiman An-Numairi. Barakallahu. Tayyib, Abu Sulaiman Al-Basri. Saduqun lahu khata'un kathirun. Dia rawi yang saduq namun memiliki kesalahan yang banyak. Ya. Rawi yang sifati demikian barakallahu fikum biasanya lah rawi-rawi yang lemah. Iya. Tayyib, walayyanahu Ibnu Ma'in wa Abu Zur'ah. Dan dia ini dilemahkan oleh Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah. Al-Fudail Ibnu Sulaiman An-Numairi. An Salih Ibni Khawat Ibni Salih Ibni Khawat Ibni Jubair. Barakallahu fikum. Baik. Rawahu jam'un wa wassaqahu Ibnu Hibban. Yang meriwayatkan dari dia sekelompok para rawi. Rawahu jam'un wa wassaqahu Ibnu Hibban. Dan dia ditausik, disikahkan oleh Ibnu Hibban. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Fahuwa maqbul. Maka dia adalah rawi yang maqbul. Barakallahu fikum. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. An Muhammad Ibni Yahya Ibni Habban, ya. Barakallahu fikum. Bi fathil muhmalah wa tasydidil muwahhada. Bi fathil muhmalah wa tasydidil muwahhada. Dengan memfathah ha tanpa titik, maksudnya huruf ha, wa tasydid dan mentasydid muwahhada yang bertitik satu, yaitu huruf ba-nya. Sehingga membacanya lah habban, bukan hibban, ya. Demikian disebutkan dalam takrib. Baik. Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Habban. Barakallahu fikum. Baik. Ibnu Munqidh. Ibnu Munqidh. Mim nun qaf dzal. Munqidh. Ibnu Munqidh. Barakallahu fikum. Al-Ansari thiqatun faqih. An Abi Salih. Dari Abu Salih. Abu Salih di sini siapa? Ramdan. Saman Zakwan. Mana yang benar? Zakwan. Saman. Saman itu nama atau nisbah? Nisbah. Iya, Zakwan Saman. Barakallahu fikum. Thiqah. Sering namanya disebutkan. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Tayyib. Abu Hurairah siapa namanya? Andak Abdurrahman bin Sakhr. Ahsan. Abu Hurairah ini aslinya dari mana? Madinah, Mekah, Syriah, Lebanon, Pakistan. Abdullah, asli orang mana Abu Hurairah? Apa Kendari? Hah? Orang mana? Irak? Kuwait? Hah? Apa? Kufah? Madinah. Abu Hurairah asli orang Madinah. Labas. Muhammad Aceh. Mana? Baghdad. Mekah. Abu Hurairah asli Mekah. Coba tanya yang lain. Hanif. Asli mana Abu Hurairah itu? Yaman. Masya Allah, asli Yaman. Beda-beda ini. Kita tanya orang yang pernah pakai nama Abu Hurairah. Maujud enggak? Mana Abu Tarif? Maujud? Surabaya? Belum pulang? Isa. Persia. Masya Allah, Persia. Hebat ini santri ini sejarahnya ini. Adik bilang asli Madinah, asli Mekah, asli Yaman, asli Persia. Mantap. Coba kita tanya yang paling lama di sini. Jabir. Seniornya para senior ini. Asli mana Jabir? Abu Hurairah. Hah? Asli mana? Apa katanya? Kedengaran? Yaman? Iya. Asli Yaman, Jabir. Yakin? Hah? Tai, al-qaul qaul Jabir. Iya. Abu Hurairah aslinya dari Yaman. Enggak salah kalau beliau dibilang seniornya para senior ya. Semoga tingkah lakunya juga menunjukkan senior. Ya, beliau aslinya dari Yaman, Abdullah. Persia kejauhan, Isa. Ya, dari kabilah Ad-Daus, barakallahu fikum. Ya, Ad-Dausi. Baik, barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yudriku bi husnil khuluqi darajatal qaimi bil laili. Rasul menyatakan sesungguhnya seseorang itu bisa mencapai dengan akhlaknya yang bagus derajatnya orang yang selalu menghidupkan malamnya. Ya. Yeah. Jadi orang yang punya akhlak yang baik, barakallahu fikum, itu bisa selevel, bisa sama derajatnya orang yang selalu mengerjakan sholat malam. Orang yang selalu mengerjakan sholat tahajud. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dari hadis ini barakallahu fikum faedah yang bisa kita ambil. Tayyib. Sebelum kita mengambil faedah, hadis ini wa mahaluhu Abdul Fatah. Tadi keterangannya sudah kita sampaikan semua, tinggal antum hukumi. Sanadnya bagaimana? Hukum sanad hadis ini? Hah? Sahih. Kurang jeli Abdul Fatah. Perhatikan baik-baik keterangan yang kita sebutkan. Huda. Wama halu isnad hadzal hadis. Masya Allah, da'if, da'afahu al-huda. Sanad hadis ini dilemahkan oleh Huda. Penyakitnya apa Huda? Gimana? Fudail Ibnu Sulaiman Soduk, harusnya dihasankan. Kalau Soduk itu hadisnya dihasankan, gak bisa dibilang sebagai penyakit. Kenapa? Sebelum salih, saya masih mempertanyakan alasan antum melemahkan Fudail ibn Sulaiman. Al-Hafid mengatakan dia soduk. Kenapa anda permasalahkan? Anda bisa diprotes. Gak jadi. Terus apa penyakitnya? Saleh ibnu Khawat. Kenapa dia? Makbul, kan diterima makbul artinya. Hah? kalau ada penguatnya, kalau tidak ada maka lemah. Tayy, barakallahu fikum. Labas. Masih kurang mantab. Tayyib, keluarkan ilmu hadisnya. Abdul Aziz, sama dengan pendapatnya Huda. Penyakitnya cuma satu. Al-Fudail bin Sulaiman, berarti enggak sama. Tambah satu berarti. Kenapa? Hah? Lain. Siapa yang mengatakan? Dan Ibnu Ma'in, iya. Jadi di situ Al-Hafidz bukan hanya mengatakan soduk, tetapi beliau mengatakan kathirul khata. Iya. Ibarat seperti ini barakallahu fikum biasanya untuk rawi-rawi yang dhaif, namun dhaifnya yasirun jiddan. Iya. Oleh karena itu Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah mengatakan dia layyin. Barakallahu fikum. Sehingga penyakit hadis ini ada dua. Yang pertama adalah Al-Fudail Ibnu Sulaiman dan Salih Ibnu Khawaj. Barakallahu fikum. Tayyib, walakin al-hadith lahu syawahid. Ada syawahid. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Inda Abi Daud. Yang dikeluarkan oleh Abu Daud nomor 4797. Ya, nomor 4798. Baik, salah. 4798. 4798 ralat 4798 barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga dikeluarkan oleh barakallahu fikum Al-Khara'iti, ya, Al-Khara'iti alif lam kha ra alif Al-Khara'iti hamzah ta ya Al-Khara'iti fi makarimil akhlak. Hadis nomor 52. Hadis nomor 52. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Sehingga hadis ini barakallahu fikum tayyib sahihun bi mutaba'atihi wa syawahidihi. Disahihkan dengan mutaba'ah dan syawahid-syawahid yang ada. Barakallahu fikum. Adapun faedah yang bisa diambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah fihi bayanu al-fadlil azim li sahibi al-khuluqil hasani. Li'anna al-musalliya fil layli yujahidu nafsahu fi mukhalafati hadzihi wa kadzalika sahibul khuluqil hasani. Yujahidu nufusan kathiratan ma'a tabayuni tabaiihim. Ma'a tabayuni tabaiihim. Tabai. Ya. Ma'a tabayuni tabaiihim. Wa akhlaqihim. Fastawaya fid darajah. Fastawaya fid darajah. Barakallahu. Baik. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah di dalamnya terdapat penjelasan keutamaan yang begitu agung bagi orang yang memiliki akhlak yang baik, yaitu dia selevel, dia sederajat dengan orang yang rajin melakukan sholat malam. Barakallahu fikum. Dari sisi barakallahu fikum, iya, dikarenakan kedua orang ini atau kedua karakter ini sama-sama membutuhkan perjuangan yang keras. Iya. Karena orang yang sholat malam dia akan berjuang melawan jiwanya. Iya. Barakallahu fikum. Hawa nafsunya yang mengajak dia untuk melanjutkan tidurnya. Iya. Barakallahu fikum. Sedangkan orang yang memiliki akhlak yang bagus, dia juga harus berjuang. Barakallahu fikum, dalam menghadapi, iya, begitu banyak jiwa, begitu banyak karakter orang, begitu banyak sifat orang. Ayuhkan ya. Sehingga dia tetap menyikapi mereka, orang-orang yang dengan karakter yang berbeda-beda tadi, dengan akhlak yang baik. Itu juga membutuhkan perjuangan. Barakallahu fikum ya. Untuk bisa bergaul, berinteraksi dengan sekian banyak orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga kalau dia bisa tetap bergaul dengan baik pada orang-orang tadi, barakallahu fikum, tayyib, maka dia akan bisa memiliki akhlak yang baik dan bisa sederajat dengan orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Barakallahu fikum ya. Karena masing-masing membutuhkan perjuangan, barakallahu fikum, dan upaya yang keras untuk memiliki keutamaan tersebut, barakallahu fikum. Tayyib, di sini ada beberapa request pertanyaan. Sebelum menjawab, ada ralat sedikit kemarin terkait dengan Abu Nuaim. Iya. Yeah. Kemarin kita mengatakan Abu Nuaim namanya lah Fadl ibnu Amr ibnu Hammad. Iya, barakallahu fikum. Dukaim kemarin kita katakan menggunakan huruf mim ya. Itu waham, salah. Yang benar menggunakan huruf nun. Iya. Dukaim bukan Dukaim. Iya. Dari tasghir lafadz dukan. Dukaim menggunakan nun bukan mim. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.